Sayang, aku kangen banget loh sama kamu. Lepaskan aku. Kamu kenapa? Aku udah bosan sama kamu. Kamu sudah bosan? Iya. Aku tahu kamu udah ada yang lain. Ya bagus kalau kamu tahu. Keluar dari mobil saya. Oke. Kini kau pergi meninggalkan aku, hilanglah semua kebahagiaanku. Aku hanya bisa merelakan semua perpisahan ini. Berat bagiku, ku tahu cinta tak harus saling memiliki, namun ku akan terus selalu menyayangimu. Walau kau kini bukan lagi jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu. Ku tahu cinta tak harus saling memiliki, ku bahagia bila melihat engkau tersenyum. Walau kau kini bukan lagi jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu. Aku hanya bisa merelakan semua perpisahan ini. Berat bagiku, ku tahu cinta tak harus saling memiliki, namun ku akan terus selalu menyayangimu. Walau kau kini bukan lagi jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu. Ku tahu cinta tak harus saling memiliki, ku bahagia bila melihat engkau tersenyum. Walau kau kini bukan lagi jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu. Oh. Jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu. Ku tahu cinta tak harus saling memiliki, ku bahagia bila melihat engkau tersenyum. Walau kau kini bukan lagi jadi milikku, aku kan selalu ada untuk dirimu.